وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih karya Syekh Muqbil rahimahullah. Bab yang sebelumnya kita baca adalah seputar tentang riswah. Ya, apa itu riswah? Riswah adalah menyerahkan sebagian harta untuk ya mendapatkan, memperoleh sesuatu yang tidak halal. Itu disebut riswah. Dan riswah termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang yang membayar suap dan yang menerimanya. Dalam riwayat perantaranya pun ya terkena laknat. Kita masuk ke bab berikutnya. Di antara dosa besar, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Syekh Muqbil membawa sebuah hadis dari sahabat Ibnu Buraidah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, perbedaan, ikatan antara kita dan mereka, orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Iya. Ini salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam kepada orang yang meninggalkan salat. Maka para ulama sepakat bahwa meninggalkan salat adalah dosa besar. Dosa besar. Orang yang meninggalkan salat ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban sholat. Atau karena mengingkari kewajiban sholat. Maka ini jelas hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Mengingkari kewajiban sholat berarti mengingkari Al-Quran dan sunnah Rasul. Kondisi yang kedua adalah meninggalkan karena malas. Masih mengakui kewajiban sholat namun dia mengerjakannya karena malas. Karena hawa nafsu, karena kesibukan, dan yang lainnya. Sebagaimana ya ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak orang yang meninggalkan sholat. Padahal mereka tahu sholat itu wajib. para ulama berselisih tentang hukum meninggalkan sholat bagi orang yang malas. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat mengingkari kewajibannya. Berarti orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat, dia dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Ketika meninggal dia tidak disolatkan, tidak dimandikan. Dia tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslim ataupun muslimah. Ketika meninggal, orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh mewarisi harta dari seorang muslim atau mewariskan hartanya kepada seorang muslim. Dan seterusnya daripada ya konsekuensi dari hukum kafir. Ini sebagian ulama. Dan ulama di masa sekarang yang berpendapat dengan pendapat ini diantaranya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat mengingkari kewajibannya atau tidak, maka dia kafir. Dengan dalil hadis ini, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Iya. Barang siapa yang perbedaan antara kita dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Meninggalkannya karena malas atau mengingkari kewajibannya masuk kepada keumuman hadis. Iya. Begitu pula berdalilkan dengan hadis yang berbunyi la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada bagian bagi seseorang dalam Islam yang meninggalkan salat. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak kafir, melainkan itu adalah dosa besar. Pelakunya terancam dengan ancaman yang sangat keras. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, kafir di sini maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kafir tapi tidak mengeluarkan dari agama. Karena kafir itu ada dua macam. Kekufuran itu ada dua macam. Ada kufur besar, kufur akbar. Ada kufur asgar. Perbuatannya kufur, namun orang yang melakukannya tidak keluar dari Islam. Nah, di antaranya menurut pendapat yang kedua adalah seperti orang yang meninggalkan sholat karena malas. Iya. Dan ini pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bahkan menulis sebuah risalah yang menguatkan pendapat beliau yang berjudul Hukmu Tarikis Salah, hukum meninggalkan salat. Dan beliau di sana membawakan dalil-dalil yang beliau sahihkan yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir. Di antaranya beliau membawakan riwayat hadis Ibnu Umar atau hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ma'mar Ibnu Rashid. Beliau menyebutkan sebuah hadis tentang syafaat, bahwa nanti di yaumul qiyamah orang-orang mukminin yang sudah masuk surga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudaranya yang masuk neraka itu diselamatkan. Bahwa dahulu mereka yang sekarang masuk neraka itu adalah teman-teman mereka. Maka mereka meminta kepada Allah agar mereka itu diberikan syafaat. Maka Allah pun memberikan kaum mukminin syafaat agar menyelamatkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Dan di antara yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang memiliki iman seberat atau sebesar biji gandum, namun dia tidak memiliki amalan saleh. Tidak memiliki amalan saleh. Ya, diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, Syalbani berdalilkan dengan riwayat ini bahwa orang-orang yang memiliki iman, walaupun sebesar biji gandum, dan dia tidak memiliki amalan saleh, itu masih bisa diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang masih iman, memiliki iman kepada Allah, dan dia melakukan banyak dosa besar di antaranya meninggalkan salat, ini tidak kafir. Kalau seandainya kafir, tentunya dia akan kekal di dalam neraka. Akan kekal di dalam neraka. Dan juga pendapat ini ya dipilih oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir. Wallahu alam bissawab. Namun jika kita membaca hadis-hadis Nabi tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat itu sangat keras, sehingga seorang muslim tidak sepantasnya meninggalkan sholat, menjauhi hal-hal yang akan menyebabkan dia lalai dari sholat. Lalai saja dari sholat sudah celaka, apalagi meninggalkan sholat. Sholat adalah amalan yang pertama yang dikerjakan oleh seorang hamba setelah mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat. Bahkan salat adalah satu amalan yang pertama Allah akan hisab nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Pertama yang akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba atau amalan hamba adalah salat. Barang siapa baik salatnya, maka akan diterima seluruh amalannya, akan baik seluruh amalannya. Jika jelek salatnya, maka tidak diterima atau jelek seluruh amalannya. Iya. Sehingga seorang muslim hendaknya menjaga salatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan secara khusus kepada kaum muslimin agar kita menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu 'alas salawat. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Perintah dari Allah agar kita menjaga salat. Menjaga salat bukan hanya menjaga pelaksanaannya saja, menjaga pelaksanaannya, menjaga kehusuannya, menjaga kesempurnaan salatnya. Iya. Bukan hanya sekedar menjaga salatnya, mengerjakan salatnya, tetapi tidak menjaga kehusuannya. Terkhusus tentunya bagi kita. Nah, agar kita menjaga sholat bukan hanya menjaga sholatnya saja, tetapi menjaga kehusuan sholat. Karena kehusuanlah yang mempengaruhi nilai sholat kita. Nabi SAW menghabarkan kepada kita ketika seorang hamba itu sholat, sebagian mereka ada yang sholatnya hanya dicatat sempurna, sebagian mereka ada yang dicatat hanya setengahnya, sebagian mereka ada yang dicatat cuma sepertiganya. Iya, demikian. Tentunya apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah kehusuan seorang hamba. Iya. Bahkan Nabi SAW menghabarkan bahwa pertama yang akan dicabut dari amalan seorang hamba adalah al-khusu. Pertama yang akan dicabut dari amalan seorang hamba adalah kehusuan dalam sholat. Banyak orang yang melakukan sholat, namun sedikit orang yang sholat khusu. Iya. Sebelum sholat itu ditinggalkan oleh manusia, pertama yang ditinggalkan bukan sholatnya, tetapi kehusuannya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sholat adalah perkara yang sungguh-sungguh sangat penting. Maka jangan sekali-kali seorang muslim ataupun muslimah meninggalkan sholat hanya karena urusan dunia, lalai dari sholat hanya karena urusan dunia. Sedikit tambahan, para ulama menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, apa hukumnya di dunia? Hukuman di dunia itu, ya, apa hukumannya? Para ulama menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dimintai tobat dan segera mengerjakan sholat. Siapa yang melakukannya? Penguasa. Ketika dia dimintai tobat dan diperintahkan untuk menegakkan sholat, lalu dia tidak mengerjakannya, maka hukumnya adalah yuqtal, dibunuh. Dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwa dia hukumnya di dunia, hadnya, hukumannya adalah dibunuh. Iya. Ketika dia diseru untuk mengerjakan sholat, kemudian enggan sampai keluar waktu sholat, maka dia hukumnya dibunuh. Demikian. Dan yang melakukannya adalah penguasa. Yang melakukannya adalah penguasa. Sebagian ulama berpendapat tidak dibunuh, tetapi di penjara saja. Namun melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah menguatkan bahwa orang yang meninggalkan sholat di dunia hukumannya dibunuh. Meninggalkannya itu satu sholat saja, dua sholat, atau tiga sholat. Yang benar adalah ia meninggalkan sholat dan dibunuh ketika meninggalkan sholat-sholat yang bisa dijamak. Sholat-sholat yang bisa dijamak. Misal dia meninggalkan sholat zuhur, tidak langsung. Ketika dia enggan, dibunuh. Tetapi sampai dia masuk waktu asar. Ketika waktu asar dia tetap tidak mau sholat, dan keluar waktu asar, maka ketika itu dia dibunuh oleh penguasa sebagai hukumannya. Dibunuhnya karena murtad atau karena hukuman had, kembali tadi. Kembali kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jika dia itu berpendapat kafir, maka dibunuhnya karena murtad. Jika dia berpendapat tidak kafir, maka itu sebagai hukuman dia di dunia dan dia tidak kafir. Nah ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Artinya apa? Jika dia tidak menegakkan salat, maka diperangi. Jika mereka adalah satu kelompok atau satu jamaah, maka diperangi sampai mereka mau menegakkan sholat. Ya, faqatil dalam surat At-Taubah, faqatil musyrikina. Nam, haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin di mana kalian menemukannya. Fa in aqamus shalah, maka setelahnya fa in aqamus shalat wa atuz zakat fa khullu sabilahum. Jika mereka, orang-orang musyrikin ini, sudah menegakkan salat dan menunaikan zakat, lepaskan mereka. Ini maknanya kalau mereka tidak mau menegakkan salat, maka bunuh mereka, perangi mereka. Itu di antara dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan orang yang meninggalkan salat itu hukumnya dibunuh. Kita masuk ke bab berikutnya. Al-mira fil Qur'an. Berdebat dalam permasalahan Al-Qur'an. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Berdebat dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Berdebat dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Iya. Apa maksud dari hadis ini atau tafsiran dari hadis ini? Tafsiran hadis ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Maksud dari berdebat dalam permasalahan Al-Qur'an. Tafsiran yang pertama, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau menjelaskan tentang hadis ini, bahwa yang dimaksud berdebat dalam Al-Qur'an itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf. Demikian kata Nabi. Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 bahasa. 7 bahasa. Kita tahu bahwa bahasa Arab itu kaya bahasa. Satu makna bisa, ya, lafadznya berbeda-beda. Seperti misalkan baitun, rumah. Bisa juga rumah itu dar, ya, mangzil, banyak. Demikian. Nah, ketika itu Al-Quran turun dengan 7 bahasa. Tujuannya agar memudahkan setiap, ya, negeri membaca Al-Quran sesuai dengan bahasanya. Yang masih bahasa Arab tentunya. Ya, daerah ini membaca Al-Quran dengan bahasanya. Yang ini dengan orang Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Ya. Kemudian wilayah yang lain, Nabi mengajarkan dengan bahasa daerahnya. Ini makna Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 bahasa. Nah, ketika sebagian mereka bertemu, ya, bertemu dan membacakan satu ayat yang sama, ternyata mereka mendapatkan lafadznya berbeda. Padahal maknanya sama, lafadznya berbeda. Akhirnya, ya, keduanya berselisih dan mengklaim masing-masing, saya yang benar, kamu yang salah. Iya, saya yang benar, kamu yang salah. Kamu yang keliru. Berdebat dalam permasalahan lafadz Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegur mereka dengan mengatakan al-mira fil Quran kufrun. Berdebat dalam permasalahan Quran itu kufur. Ya, semuanya benar. Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa. Apa yang kalian baca dengan bahasa ini benar, itu benar. Jangan kalian memperdebatkan. Jangan kalian saling menyalahkan sama yang lainnya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling berdebat. Karena itu perbuatan kufrun. Demikian. Nah, ini tafsiran yang pertama. Walaupun di masa kita, ya, 7 bahasa itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena disebutkan dalam sejarah ketika di masa-masa Utsman ibnu Affan, di khilafah beliau, kepemimpinan beliau, sudah banyak terjadi perdebatan dan perselisihan, ya, diakibatkan atau gara-gara permasalahan perbedaan baca Al-Quran. Berdebat, saling berdebat. Akhirnya para sahabat mendatangi Utsman ibnu Affan agar menyatukan bahasa Al-Quran menjadi satu. Akhirnya Utsman ibn Affan, ya, menjadikan bahasa Al-Quran itu menjadi satu dengan bahasa Quraisy, dengan bahasa Quraisy yang sekarang kita kenal, satu bahasa, satu kata, tidak berbeda-beda, dikumpulkan jadi satu mushaf, jadi satu bahasa, jadi satu buku. Dan selain apa yang telah dikumpulkan, maka mushaf-mushaf Al-Quran itu dihilangkan. Dihilangkan agar kaum muslimin tidak lagi berselisih dalam membaca Al-Quran. Walaupun dalam cara membacanya, qiraatnya berbeda-beda, namun kalimatnya, bahasanya satu. Demikian. Sehingga dengan berkat jasa Utsman ibn Affan, perselisihan dalam membaca Al-Quran itu tidak kita jumpai di masa kita. Tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih. Beliau memaksudkan dengan debat di sini adalah menolak Al-Quran atau salah satu dari Al-Quran, atau memperdebatkan Al-Quran yang ujung-ujungnya adalah muncul keraguan terhadap Al-Quran. Perdebatan terhadap salah satu ayat dari ayat Al-Quran yang ujungnya adalah menghasilkan keraguan, kerancuan. Iya. Ini makna, di antara makna al-mira fil Quran kufrun, berdebat dalam Al-Quran itu kekufuran. Dan tentunya dua-duanya adalah terlarang, dan termasuk al-mira fil Quran. Seorang muslim tidak boleh, ya, memperdebatkan isi Al-Quran. Debat membahas isi kebenaran Al-Quran itu adalah kekufuran. Naam, seorang muslim yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh kandungan isi dari Al-Quran itu adalah benar, hak. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Sehingga tidak boleh, ya, memperdebatkan Al-Quran. Kemudian Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab bughdul ansar. Membenci ansar. Asy-Syaikh Muqbil membawakan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubghidul ansar ahadun yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak akan membenci orang-orang Ansar orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, hadis ini dijadikan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam bab Al-Kabair bahwa membenci orang Ansar itu dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir tidak mungkin dia membenci Ansar. Maknanya ciri iman seseorang adalah mencintai Ansar. Sebaliknya ciri orang yang tidak beriman adalah bughdul ansar, membenci orang ansar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau dengan tegas mengatakan ayatul munafiqi bughdul ansar. Ciri orang yang munafik adalah benci terhadap orang ansar. Ya. Al-Ansar yang dimaksud dalam hadis adalah mereka orang-orang yang berada di Madinah yang tergabung kepada dua kabilah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Orang-orang Aus dan Khazraj, mereka Allah namakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang Ansar. Begitu pula Nabi SAW menamakan mereka sebagai orang-orang Ansar. Anas bin Malik pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, "Wahai Anas, apakah Ansar itu adalah penamaan yang kalian namakan sendiri, ataukah Allah yang menamakan kalian sebagai Ansar?" Maka Anas bin Malik mengatakan, "Bal sammanallahu bihi." Bahkan Allah lah yang menamai kami dengan nama tersebut. Jadi kata Ansar itu adalah sebuah nama yang Islami, nama yang itu diberikan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dicetuskan oleh orang-orang penduduk Madinah, tetapi Allah lah yang menamakan mereka. Dan orang-orang Ansar ini memiliki banyak keutamaan. Banyak keutamaan sehingga mencintai mereka itu sebagai simbol keimanan seseorang, ciri keimanan seseorang. Bahkan para ulama memasukkan permasalahan ini dalam bab akidah, dalam bab usul as-sunnah. Di antara prinsip sunnah adalah mencintai orang Ansar. Iya. Ciri seseorang ahlu sunnah adalah mencintai orang ansar. Dan ciri ahlul bid'ah membenci orang ansar. Iya. Apa itu makna ansar? Ansar dari kata nasirun. Jamaknya ansar, penolong. Mereka dinamakan dengan ansar karena merekalah yang menolong Nabi dan para sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menyediakan tempat untuk kaum muslimin, melindungi Nabi, membantu Nabi dengan harta dan jiwa mereka. Mereka memiliki jasa yang besar terhadap Islam. Bahkan dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang mereka, memuji mereka. Di antaranya dalam surat Al-Hasr. Iya. Dalam surat Al-Hasr. Iya. Nah, ini keutamaan orang-orang Ansar. Sehingga membenci orang-orang Ansar adalah merupakan perbuatan dosa besar. Bahkan tadi, ya, dan termasuk ciri alamat ahli bid'ah adalah membenci orang-orang Ansar. Cukup seseorang itu, ya, dikatakan ahli bid'ah dengan membenci orang-orang Ansar. Kita baca satu hadis lagi. An Sauban, bab intihaku maharimillah, bab melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan hadis dari Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sungguh, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan satu kaum dari umatku. Nanti di yaumul qiyamah Allah akan memperlihatkan satu kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah, bangkit pada hari kiamat. Ya, datang pada hari kiamat bihasanatin, membawa kebaikan-kebaikan. Amsali jibali tihamah bidan, kebaikan seperti gunung-gunung tihamah. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Namun kebaikan tersebut Allah jadikan seperti debu berterbangan. Sia-sia. Dia bawa pahala yang banyak seperti gunung, namun pahala tersebut nanti, ya, Allah akan jadikan lebur seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Qala Sauban, Sauban bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifatkan mereka untuk kami. Jallihim lana, jelaskan mereka kepada kami. Alla nakuna minhum, agar kami tidak seperti mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam kondisi kami tidak mengetahuinya. Qala, maka Nabi menjawab, amma innahum ikhwanukum, mereka itu saudara kalian, artinya dari kaum muslimin. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun, mereka mengambil malam hari sebagaimana kalian mengambil. Artinya mereka juga salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka satu kaum. Idza khalau bimaharimillah, ketika mereka itu bersendiri dengan perkara yang Allah haramkan, tidak ada orang lain yang melihatnya, tidak ada yang menyaksikannya. Intahakuha, mereka melanggar perkara yang Allah haramkan. Iya, ini sebabnya di sini. Ketika mereka bersendiri dengan perkara yang Allah haramkan, mereka tidak segan-segan mengerjakan, yang melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ketika di depan kaum muslimin dia menampakkan kesolehan, salat, menampakkan kesolehan. Tapi ketika dia menyendiri dengan perkara yang haram, Dia tidak segan-segan dan tidak takut untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi, amalan kebaikannya itu akan sia-sia. Iya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin penjelasan lebih detailnya kita bahas pada kajian berikutnya karena ada rinciannya yang perlu kita ketahui. Apa yang dimaksud ya dengan hadis ini? Siapa yang dimaksud dengan hadis ini? Ya. Ini cukup penting, namun karena waktu tidak mencukupi, kita ya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.